Dan kenapa ke ahsanil akhlak? Kerana ahsanil akhlak menunjukkan kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna seorang mukmin keimanannya adalah yang paling sempurna budi pekertinya. Jadi kalau dah dapat budi pekerti yang baik, itu menunjukkan insyaAllah dapat kita apa? Akhlak apa? Iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Wasrif aini sayyi'aha, terpalingkan aku daripada akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang akan memalingkan daripada ku daripada akhlak yang buruk melainkan kepada Tuhan. Baik engkau, ya Allah, yang engkau yang akan dapat memalingkan aku daripada ku. Jadi orang kalau nak buang tabiat buruk, minta dua sama. Minta Allah dulu. Apa yang berarti aku tabiat buruk, jadi buruk. Kebalikan kepada Allah. Kerana Allah SWT yang memberi petunjuk kepada akhlak yang baik, Allah SWT yang memalingkan seorang daripada akhlak yang buruk. Sifat-sifatnya, dosa, kecenderungan kepada dosa-dosa atau melakukan kesalahan atau kesilapan-kesilapan yang kesilapan-kesilapan tertentu, kembali ni kepada Allah. Labbaik wa sa'daik. Dan ini menunjukkan sifat seorang hamba. Sentiasa dia menyahut kepada Allah seruan. Dan khair, dia mengakui bahawa khair, kebaikan semuanya daripada Allah SWT. Dan apa? Dan di tangan Allah. Begitu juga keburukan bukanlah dikembali atau dinisbahkan kepada Allah. Kenapa kita tidak dinisbahkan keburukan kepada Allah? Pertama, sebagai ta'adduban lillallah. Sebagai peradaban, beradab dengan kepada Allah. Pertama. Kedua, kita katakan bahawa tidak ada sebenarnya sesuatu yang Allah ciptakan buruk. Tak ada. Tak ada sesuatu yang Allah ketakdirkan, Allah ciptakan, Allah syariatkan yang buruk. Di sisi Allah semuanya ada hikmah. Kerana Allah SWT tak lakukan satu perkara dengan kebenaran, dengan benar. Tidak ada kebatilan daripada perbuatan-perbuatan Allah yang dinisbahkan kepadanya. Jadi apabila kita katakan kita beriman kepada qada dan qadar, baik yang buruk, baik yang buruk ini bukan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, sandaran kepada manusia. Kerana manusia yang sama ini, manusia yang berbagai-bagai ini, ada apabila diturut ditakdirkan ke atas sesuatu, pada tanggapannya buruk baginya, pada yang lain pula baik untuknya. Jadi dengan ini kita lihat baik dan buruk itu dinisbahkan kepada makhluk atau manusia itu sendiri, bukan dinisbahkan kepada Allah. Kerana setiap apa yang Allah ciptakan semuanya baik. Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathalan yudhillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudhillu bihi ila al-fasiqin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak malu untuk datangkan perumpamaan nyamuk sebagai perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Untuk menunjukkan bahawa tidak ada ciptaan itu yang sia-sia. Kerana orang yang beriman bukan sekata fa'amal ladina amanu faya'alamuna anahu haqqu min rabbihim. Maka orang-orang yang beriman, mereka mengetahui itu adalah hak daripada Rabb mereka. Benar, mana? Tak ada satu yang patil. Tak ada satu yang sia-sia. Tak ada satu yang kita kata tersalah buat dan sebagainya. Manakala orang yang tidak beriman mengatakan fa'amal ladina kafaru fayaquluna maka arad Allah bihadal masalah. Maka orang yang akan mengatakan, apa yang Allah bawakan ini sebagai contoh? Kenapa Allah bawa ini sebagai contoh? Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Allah memberi kesesatan dengannya, dengan nyamuk ini, ciptaan nyamuk ini ramai orang. Dan Allah memberi dengan sebab ciptaan nyamuk ini hidayat kepada ramai kepada ramai orang. Dan tidaklah Allah memberikan kesesatan ini mereka kepada orang fasik. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sebab itu konsep kita dalam menilai kehadiran Allah ialah semuanya insya-Allah kita katakan adalah mempunyai hikmah di sebalik ini. Allah lebih mengetahui apakah kebaikannya. Kerana kita yakini bahawa apa yang berlaku tidak pernah tersilap daripada berlaku. Apa yang tak mengena kita, tidak ada tersilap bahawa dia tak dia miss kita dan sebagainya. Atau dia tersasar daripada kuat dari kita. Tapi memang dimaksudkan tak kena kita. Apa yang kena kita memang dimaksudkan tak kena kita. Begitulah kita dalam beriman kepada kata-kata Allah SWT ini, kita harus meyakini bahawa setiap yang diciptakan Allah ada hikmah. Kita datang daripada beberapa kali bahawa apabila kita beriman kepada khabar dan kadar Allah, kita meyakini bahawa apa yang Allah takdirkan kepada kita adalah baik sebenarnya. Cuma kita bagi kita merasakannya sama ada baik atau buruk. Bagaimana contoh kita kasi contoh yang paling mudah? Semua ada anak atau cucu kecil masa kecilan. Dapat memahami bahawa apabila anak ini kita dia dapat hadiah satu plastik besar gula-gula. Dia nak menghabiskan malam tu juga gula-gula tu. Kita ambil daripadanya gula-gula tu. Rampas lah, ambil, confiscate kita kata. Bagi dia confiscate lah. Bagi kita simpankan. Bagi dia confiscate. Dah buruk dah nampak kita perbuatan kita. Lalu kita ambil sebahagian. Kita kasih dia satu biji, dua biji saja. Okay, malam makan dua atau tiga. Atau paling-paling tiga. Dia kata bapak ni menganiaya dia. Bagi dia, perbuatan kita kalau kasih ni buruk. Tapi sebenarnya perbuatan ini adalah baik. Begitulah walillahil masalul a'la. Bagi Allah perumpamaan lebih tinggi daripadanya. Bahawa Allah SWT tidak menciptakan, tidak mentakdirkan sesuatu melainkan dengan kebaikan. Apa yang dirasa oleh manusia itulah berpandu kepada apa yang dinilai dia daripada perspektif dia baik atau buruk. Tapi macam mana keadaan baik dan buruk itu? Allah Taala memerintahkan kita untuk sentiasa dapatkan kebaikan. Nabi SAW sabda, ajaban li amr al-mu'min kullu amruhu kana lahu khair idza asabahu sarra shakar fa kana khairan lah wa idza asabahu darra sabar fa kana khairan lah wa laysa dhalika illa al-mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sangat menakjubkan urusan orang yang beriman kerana semua urusannya adalah baik untuknya. Kalau didapatkan dengan kebaikan, ini adalah baik untuknya. Bila dia bersyukur, maka itu adalah baik untuknya. Dan kalau didapatkan dengan keburukan, dia bersabar, maka itu adalah baik untuknya. Dan ini tidaklah diberikan melainkan kepada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, dia nampak semua keputusan Allah kepadanya, dia dapatkan kebaikan. Sama ada dia perlu bersabar atau dia perlu bersyukur. Allah telah firman, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ. Dan kami mencuba menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai cobaan, ujian. Jadi kita katakan bahawa ujian ini bagaimana kita harus mengambilnya. Sama ada kita nak dengan kebaikan kita dapat kita bersyukur atau keburukan yang kita dapat kita bersabar. Sebab itu kita katakan wasyarru laysa ilaika, maka kejahatan itu tidaklah dibalikkan kepadamu. Kerana tidak ada ciptaan Allah yang kita lihat sisi. Faham semua? Okey. Tabarakta wa ta'alait, maha suci mu dan yang maha tinggimu. Astaghfiruka wa atubu ilaih, aku minta ampunan daripada mu dan juga aku bertaubat kepada mu. Jadi kita lihat daripada sudut ini, kita dapati bahawa penting kita memahami. Apabila kita datang dalam tas dalam kita istitar Allah, kita bacakan demikian, apa turun tak kita punya ibu-ibu semua turun? Pasal kita memahami, penting memahami zikir kita bacakan supaya kita dapat menghadirkan keburukan yang sepatutnya dalam solat kita. Dan itulah kita katakan doa iftitah kelebihannya. Ada skip doa tak ataupun wajib ataupun yang sunat sebagai penampil yang katakan. Kerana dia adalah wajib, lebih tepat adalah wajib. Kalau dah tinggalkan, tidak kita ulangi. Ada dah baca Fatihah, boleh baca, tak baca lagi. Ada dah lepas, ya kan? Tapi kita katakan, kalaulah sebagian ulama mengatakan dia wajib, maka menunjukkan dia kalau tak tinggalkan berdosa lah. Tapi kalaulah dia sunat, maka tapi kita katakan bahan penting elakkan daripada sunat. Walaupun iftitah yang ringan-ringan, ambil kita baca-baca-baca-baca-baca apakah doa iftitah yang telah diterangkan kita, doa iftitah yang ringan tu boleh kita bacakan. Okay, kita pergi pada penerangannya beliau. Jadi saya syarat tu lebih kepada beberapa poin yang kita rasa perlu kita memahami supaya kita tahu bahawa setiada jaringan dengan kita apabila mengatakan apa yang telah datangkan dalam lafaz ini dapat kita memahami dengan dia. Sabda beliau, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan keduanya tanpa adanya contoh sebelumnya, yang lurus, yang seluruh selalu cenderung pada agama yang benar, iaitu agama Islam. Dan aku bukan termasuk di antara orang-orang musyrik. Menjelaskan dan mempertegaskan makna yang lurus ibadahku, yang semua ibadah semua bentuk peserta pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. dan ketika kata tersebut disandingkan dengan ibadah salat, ini adalah bentuk penyandingan khusus satu umum yang kepada satu yang khusus. Mari sini kita kata apa maksud ibadah? Ibadah ialah kullu ismin jami'i yuhibbuhu Allah wa yarda min amali zahiri aw batilin kama akbar al-ulama. Ulama mengatakan bahawa ibadah itu adalah setiap nama yang mengumpulkan semua yang Allah redai. Mengumpulkan semua yang Allah redai. Daripada amalan-amalan yang zahir maupun yang batin. Mana? Amalan hati, amalan lidah, amalan anggota badan. Merangkumi semuanya. Itulah ibadah. Maka kalau dia nak berselawat atas Nabi, boleh tak sembarangan? Tak boleh, kita kata. Kerana itu adalah ibadah. Kenapa kena buat ibadah ni? Kerana ibadah ditunjuk ajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kita nak lakukan apa saja ibadah. Dan boleh tak kita berikan kepada selain Allah? Sudah tentu tak. Jadi ibadah yang kita lakukan ni perlulah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki. Salat waktu nusuk pun ibadah. Wa ma yahya wa inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati. Dalam kehidupan juga kita lihat kita hidup dan mati ini kerana Allah. Kerana maksud tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Jadi peribadatan kehidupan kita, kita menilai ibadah itu dari sebuah konsep yang lebih luas, sama ada merangkumi ibadah yang mahdhah, ibadah yang terus ibadah langsung, ataupun ibadah campur dengan muamalat, campur dengan misalnya urusan dengan manusia dan sebagainya. Maka itu juga ibadah kerana kita berurusan dengan manusia di atas perintah Allah dengan cara yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita melaksanakan perintah Allah itu. Maka itulah, itu adalah ibadah kita. Surah Nabi SAW sada, hatta luqmatan tada'u fihi imratik sadaqah. Sehinggalah satu suapan yang kamu letakkan di mulut istrimu adalah sadaqah. Jadi kita lihat tak kita meremehkan akan perkara yang kita lakukan. Dan dijatuhkan sini bahawa apabila dibentuk penyandingan sesuatu umum kepada sesuatu yang khusus. Kerana yang umum, ibadah yang umum dan kepada sesuatu yang khusus, solat itu sendiri. Hidupku dan matiku, yang hidupku dan matiku untuk Allah, maksudnya dia yang menguasai dan memiliki keduanya. Tuhan sekalian alam, Raja dan Rab, ini artinya Raja dan alamin adalah bentuk jamak dari alam yang mencakup seluruh makhluk dalam Al-Qamus dijelaskan. Berarti alam adalah semua makhluk apa yang terdapat dalam jagat raya. Jadi kita balik kepada alam tadi, Rab tadi. Kita boleh katakan Rab bukan saja maknanya raja sahaja. Raja pemilik lah. Kalau maksud raja tu pemilik, malik. Dengan dalil kita lihat Allah SWT berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, lahul khalqu, milik Allah penciptaan, milik Allah pentadbiran, pengurusan. Maha suci Allah, tabarakallahu rabbul alamin, Rabb sekalian alam. Jadi Allah Rabb sekalian alam, kita kata Rabb sekalian alam, bila Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, memiliki, yang untuk mentadbir sekalian manusia. Jadi kalau kita katakan alam dia adalah, beliau Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, raja, dan kita katakan yang mentadbir segala-gala yang ada. Tiada sekutu baginya. Ini menguatkan makna Tuhan sekalian alam. Ya Allah, engkau lah raja. Ini yang memiliki seluruh makhluk. Aku telah menganiayai diriku. Inilah sebuah pengakuan kezaliman atas dirinya. Hal ini disebutkan terlebih dahulu sebelum memohon ampun. Lepas itu dinamakan Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar dinamakan sebagai penghulu istighfar. Kenapa? Kerana dia merangkumi akan beberapa faktor yang menyebabkan istighfar itu lebih kukuh lagi, lebih khusyuk lagi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau lah Rabbku, pemilik, pencipta, pentadbirku. La ilaha illa anta. Dan kita tahu, kalau kita mengetahui Allah yang pemilik, Allah yang pencipta, Allah yang memiliki, yang menguruskan semuanya. Jadi kita katakan bahawa oleh Allah dah kita tahu begitu, sudah tentulah penyembahan tak kita berikan, berikan hanya kepada Allah. Jadi kita, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak semuanya. Basu? Anta khalaqtani, konfirmkan lagi Allah Rabb kita. Ya basu? Wa ana abduka. Abdu mana semualah kefakiran, kita semua kita memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah menguruskan urusan kita, memiliki kita. Kerana hamba sifatnya dimiliki. Maka apa kita, apa boleh kita kata kita ana abduk, kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semua kita milik Allah dan kepada dia kita kembali. Wa ana abduk. Wa ana ala ahdik, dan aku dalam perjanjianmu. Wa wa'dik, dan juga perjanjian. Ahdik satu apa kita kata satu perjanjian ikat sama taat setia. Begitu juga wa'dik, janji biasa. Dan juga aku dalam perjanjian. Mana semua jenis setiap perjanjian. Wa ala ala ahdik, wa ana ala ahdik, wa ana ala wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. Aku dalam perjanjian padamu seberapa kemampuanku. Kerana kita tahu kita banyak bincang. Lagi? Wa'ana abduka wa'ana abduka wa'ana abduka wa'ana abduka wa'ana wa'ana ala dan awana wa'ana abduka wa'ana abduka. Okey, balik lagi baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa'ana abduka wa'ana ala ahdika wa wa'adika masrafatu abu'ulaka bi ni'matika alaya. Aku mengakui, mengiktirafkan nikmat-nikmat kamu yang kau beri dan nikmat-nikmat yang telah kau kurniakan ke atas dulu. Kita mengakui nikmat-nikmat yang banyak. Lepas tu apa kita buat? Wa abu laka bi ni'matika alaya wa abu bi dhanbi, dan aku mengakui akan dosa-dosaku. Balaskan dengan dosa dia. Nikmat-nikmat diberikan, balasannya dosa-dosa yang banyak. Jadi mengiktiraf kenikmatan yang begitu banyak, mengiktiraf kelemahan yang begitu besar. Wa ana abdik wa bi ni'matika alaya wa bi dhanbi faghfir li, ampunkanlah dosa, maka ampunkanlah dosa. Fa innahu la yaghfiru dhunuba, sesungguhnya maka sesungguhnya dia mengampunkan dosa itu melainkan illa, dan dinamakan sebagai sayyidul istighfar. Kerana merangkumi konsep benar-benar kembali kepada Allah, apabila kita mengakui kelemahan kita, kita mengakui keagungan Allah, ketuhanannya, rububiyahnya, lepas itu kita mengakui akan dosa-dosa, banyak nikmat-nikmat yang diberikan, dikurniakan kepada kita, lalu dosa yang begitu banyak kita lakukan, maka kita minta Allah Ta'ala dengan itu kita usah kita. Kerana kita tahu bahawa Allah SWT rahmatnya begitu luas, melebihi luas, meluasi lebih luas lagi daripada kemurkaannya, maka dengan itu kita minta Allah SWT yang memberikan ampunan ini kami. Ini kita katakan sayyidul istighfar. Dan beginilah kita lihat lafaz tadi tu, ada lafaz yang menunjukkan juga seperti mana yang terdatangkan sebagai sayyidul istighfar. Mana kita? Satu beliau. Mana? Dah baik. Kata labbaik maknanya aku selalu menjalankan ketaatan guru dan melaksanakan perintah secara terus-menerus. Sedangkan kata sa'adik maknanya aku menyenangi perintahmu dan mengikuti secara sukarela terus-menerus. Maknanya kita laksanakan itu dalam keadaan kita menyahut seruan Allah, dalam keadaan kita bersedia. Memang senang keadaan kita terus-menerus kita lakukan dengan kesediaan kita. Satu beliau lagi, seluruh kebaikan berada di tanganmu, ungkapkanlah sebagai pengakuan seluruh kebaikan baik yang telah diterima oleh seorang hamba atau yang masih diharapkan dari Allah Ta'ala, dan semua keburukan tidak kembali kepadamu, yang ini bahawa keburukan adalah bukan sarana untuk mendekatkan diri kepadamu, dan atau ia tidak disebahkan kepadamu, tidak disandarkan kepadamu. Maka tidak boleh mengucap wahai Tuhan keburukan, tak boleh. Boleh tak ya Rabbah Syar? Boleh. Ini tak ada adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beradab. Maka tidak boleh mengucapkan kata-kata wahai Tuhan keburukan, atau boleh juga maknanya tidak akan sampai kepadamu, kerana yang sampai kepadanya hanyalah ucapan yang baik. Dan juga kita katakan mungkin juga kerana tidak ada kebaik yang Allah terima mereka yang baik. Inna Allah tayyib la yaqbalu ma illa tayyib. Allah adalah baik, tidak akan menerima mereka yang baik. Begitulah kita katakan daripada dalil yang lain, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dan tidak mengatakan bahawa amalan kebaikan yang amalan-amalan keburukan itu sebagai baqiyatus salihat yang akan kekal. Yang akan kekal ialah amalan-amalan salih. Yang dinamakan sebagai wal baqiyatus salihatu khairu 'inda rabbika thawaban wa khairu mardan. Bahawa baqiyat salihat mana baki-baki yang salihat ini dia yang akan berkekalan. Akan bekas jadi baki yang akan berkekalan. Ini jadi baki kepada orang yang akan bawa bersama dia. Al-baqiyatu salihat khairun 'inda rabbika, lebih baik kepada Tuhanmu di sisi Tuhanmu dan lebih baik adalah tempat dan sebaik-baik tempat kembali. Jadi sebab ini kita katakan banyakkanlah lakukan amalan-amalan yang menjadi sebenarnya soal al-baqiyatu salihat kepada kita. Saya bersambung kepada mu, ini tempatku berlindung dan tempatku tempat kembali adalah kepada mu. Dan aku akan selalu dalam kebaikan selama aku bersama mu. Maha suci engkau, maha suci yakni engkau berhak atas semua pujian atau bahawa seluruh kebaikan berada kepada mu. Bacaan inilah yang secara umum dibaca dalam iftitah salat. Dan ini dalam riwayat Muslim mengatakan bahawa bahawasanya bacaan ini dibaca oleh Rasulullah dalam salat malam. Dan dilihat lebih patut dibaca dalam solat malam. Kenapa? Panjang. Orang kan gila imam ni nak baca Fatihah tak baca-baca. Dia baca-baca waktu itu waktu maghrib besar. Nanti kita lihat akan jadi fitnah. Belum start baca dia dah kata, wah Allah, masa tu lah orang baca dan sebagainya. Ingatkan dia tertidur sebagainya kan. Jadi ini kita katakan adalah seyoginya dibaca ke tempat yang sesuai. Panjang doa kita tadi panjang doa. Dan dalam riwayat Muslim bahawasanya bacaan ini dibaca oleh Rasulullah SAW dalam solat malam. Kamu tidak menemukan lafaz tersebut dalam Sahih Muslim, akan tetapi hadis Ali lah yang menjelaskan bacaan tersebut dibaca pada solat malam. Ibn Hajar dalam kitab At-Talkhis meriwayatkan daripada Syafi'i dan daripada Ibn Khuzaimah bahawa doa tersebut dibaca pada solat wajib dan bahawa hadis Ali radhiyallahu anhu menjelaskan hal tersebut. Berdasarkan perkataan Ibn Hajar di atas, boleh disimpulkan bahawa bacaan ini dikhususkan untuk solat wajib atau boleh juga dia bersifat umum untuk semua solat sehingga seorang boleh memilih untuk membaca bacaan ini sesudah takbir ihram atau memilih bacaan yang disebutkan dalam hadis berikut. Jadi kita lihat ini adalah di antara lafaz yang terlepas. Lafaz doa iftitah yang lain. Dan doa iftitah ni agak ringan, agak senang dibaca. Dan banyak kali kita bacakannya dalam solat jenazah kita dan sebagainya. Baik, kita lihat pada hadis yang berikutnya. Qala Musannif rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayatan qabla an yaqra'a fasa'altuhu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil-maa'i wath-thalji wal-barad muttafaq 'alayh. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca takbir, dia akan diam sejenak. Sakata hunayhatan. Sakata diam. Hunayhatan seketika. Sebelum membaca ayat Al-Quran, kemudian aku bertanya kepadanya, maka ini bertanya kepadanya, maknanya bertanya berkenaan kenapa dia diam ni? Dia tu waktu apa yang sebelum dibaca Fatihah? Kenapa dia diam? Maka Nabi SAW bersabda, saya membacakan, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku daripada kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, mandikanlah diriku dari kesalahanku dengan air, saji dan embun. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, di antara lafaz doa iftitah yang boleh kita bacakan juga adalah dengan kita bacakan Allahumma ba'id baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas, Allahumma ighsilni min khatayaya kal ma'i wal thalji wal barad. Boleh dulu tadi maksud aku gabung-gabung. Bukan, ini salah satu. Mana-mana? Biar lagi apa sih kita akan baca lagi. Jadi jika Rasulullah SAW telah membaca takbir, yang ini takbiratul ihram, beliau diam sejenak, ini adalah waktu yang singkat. Beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Quran, kemudian aku bertanya kepadanya tentang apa yang dia baca saat itu. Maka beliau bersabda, saya membaca, ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku. Ini hapuskanlah kesalahan yang pernah aku lakukan, jagalah aku dari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Sebagaimana engkau menjauhkan bajara antara timur dan barat, yakni sebagaimana keduanya tidak pernah bertemu, maka jadikan aku tidak pernah bertemu dengan kesalahan. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ini dosa yang tadi itu dosa sebelum berlaku. Dosa ini dosa yang dah berlaku. Dosa yang belum berlaku, janganlah jumpakan kita kesalahan kita. Maksudnya lebih kurang masa ini. Yang kedua, bah kesalahan yang tidak ada ni basuhkanlah, bersihkanlah dia. Itu maksudnya lebih kuranglah bahasa. Sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran, ini hilangkanlah kesalahan dari diriku seperti pakaian dibersihkan. Ya Allah, mandikanlah diriku dari kesalahanku dengan air salji dan kubur. Masya Allah. Orang kalau buat dosa ni kita lihat, dia ada kita lihat kelemahan. Di sini menunjukkan juga bahawa dosa-dosa ini ada memberi kesan kepada jasad kita. Ada memberi kesan kepada diri kita sendiri. Sebab tu ulama dalam menerangkan tentang syu'mul maksiat, maknanya kita lihat kesan-kesan buruk samping apa maksiat itu, mereka ada menyatakan di antaranya adalah kita akan dapat tidak diberkati keadaan kita, keadaan kita dan sebagainya. Dan dengan dibasuhkan dengan air salju dan embun, maka segar balik. Mula datang kita lihat kesegaran ini. Kerana kalau kita dah melakukan dosa selalu ni, kita malas nak lakukan ketakutan. Kerana kita ada ulama mengatakan bahawa dosa-dosa ini akan mengajak kepada kawan-kawan ini. Geng-geng dia. Inna sayyi'atu tad'uli akhawatiha. So, bahawasanya kejahatan-kejahatan itu akan mengajak kepada kawan-kawannya atau adik-beradiknya atau yang kita kata geng-geng dia. Dia lakukan dosa melihat aurat orang, mula dia apa, dia bukan lagi apa melihat, dia pergi kepada ini. Dan ini keadaan dalam dah mula kita mengumpat orang, mula kita fitnah pula kepada dia. Dan lepas kita fitnah pula, kita pula ada kita buat macam-macam lagi dan sebagainya. Tapi ini keadaan ni, dosa mengajak kepada dosa yang lain. Begitu juga pahala mengajak kepada kawan-kawannya, geng-geng yang lain. Maksudnya kalau kita dah lakukan masalah, misalnya kita gerakkan malas nak pergi masjid, kita gerakkan diri kita pergi masjid. Lepas pergi masjid, kita bukan saja pergi masjid, kita dapat baca Quran, kita dapat buat macam-macam ibadah-ibadah lain, dapat sunat-sunat teh pergi masjid, dapat, maka dapat kita kelebihan-kelebihan ini. Kalau kita katakan bahawa kebaikan mengajak kepada kawan-kawannya, keburukan pula mengajak kepada kawan-kawannya. Sebab itu jangan mulakan dengan yang jahat, nanti kita akan terbawa. Dan orang yang melakukan dosa-dosa ni, dia punya kelemahannya tidak, dia malas nak lakukan ketaatan. Ketaatan dilakukan dalam keadaan tidak bermaya. Ketaatan dilakukan dalam keadaan tidak berapa, tidak bermutu. Ketaatan dilakukan dalam keadaan dia tidak sedar, tidak dia agak kurang sedar dan sebagainya. Di sini menunjukkan bahawa pada kita minta kepada Allah memberikan apa, memberikan bersihkan diri kita, bersihkanlah sampailah dengan apa, dengan air, embun dan sanji. Balik kesegaran insyaAllah. Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa bacaan ini dibaca dengan suara lirih di antara takbir dan bacaan Al-Quran. Suara lirih maknanya apa? Suara perlahan naik. Dan bahawa seseorang boleh memilih bacaan ini atau bacaan yang telah disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu di atas, atau boleh juga menggunakan keduanya. Dia kata boleh gunakan keduanya, dia kata bahawa elakkan daripada menggunakan keduanya kalau kita nak nampak dari dalil, menggunakan dan menggunakan keduanya. Jadi di sini kita katakan khilaf ni khilaf tanawuk, khilaf pelbagaian. Khilaf pelbagaian ini, kita boleh lakukan yang ini, kita boleh lakukan yang itu. Kalau kita lakukan yang ini dan itu, yang ini dan kita kadang-kadang kita lakukan yang itu, maka kita telah menepati sunnah ini. Tapi kalau kita lakukan kedua-duanya, gabungkan kedua-duanya, di sini sebagai ulama kata jangan. Kerana Sebagai contoh, kita capurkan semua. Bahawa Nabi pernah membacakan 25 kali Subhanallah, Alhamdulillah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lepas 25 kali, campur lagi 5-3 kali. Campur lebih kuasa 10 kali. Tapi ini tak sunnah. Yang sunnah ni hanyalah, inilah waktu tersebut awak nak ikut yang mana sunnah. Dulu ada, zaman yang terbaik. Semua kita kata baik. Sebab apa dia datang ke Rasulullah? Cuma keadaan kita nak baca, kita tahulah keadaan mana yang lebih sesuai kita baca. Nak baca surat fardu macam ini panjang gitu, susah juga. Belum lagi habis baca, dah berukuk, dah rukuk. Kita belum baca Fatihah ni. Macam mana? Sebab kita dah baca, kadarkan. Kalau kita baca sendiri, ustazah sendiri, tak ada masalah. Jadi kalau yang ringkas, kita ringkaskan. Seperti kita lihat hadis yang berikut ini yang kita akan bacakan ini. Dia sambung dengan wajah suciat, sambung sampai minal muslim. Jadi kita tahu, ini satu soalan yang baik. Kita tahu, sambungan macam itu macam mana? Jadi kalau kita lihat pada dasar tadi, kalau dia sebagai satu, kalau lafaz satu, sebaiknya kita pusat satu. Tapi kalau memang ada lafaznya begitu, dia ada asal yang menunjukkan begitu sambungan. Seperti yang tadi, asal menunjukkan sambungan wajah suciat tadi, lepas tu bacakan tadi Allahumma Allahumma antal malik la ilaha illa anta, sambung yang tadi mungkin sambung tapi yang macam tadi kita sambungkan ini, sambungkan pula yang ini subhanakallahumma bihamdika, kita baca tadi, kita baca yang ini pula, kita tak payahlah pasal kita dah baca yang tadi tapi itu memang diamankan banyak orang salah, bila kita tegur kau hukum baca Allah. Jadi selalu kita kata jawapannya ada betulnya, ada salahnya lah. Kita terima yang betulnya. Tapi kita boleh tambahkan yang salah. Jadi tak perlu kita gaduh. Ada pilihan pasal pun kita rasa bahawa pasal apa? Di antaranya apabila mereka tak mempelajari hadis-hadis tersebut. Jadi kita lihat mereka agak sempit daripada sudut melihat doa kita. Sebab tu kalau kita tanya orang doa kita, dia nilai satu orang besi saja. Ya, memang betul. Sampai sekarang pun kadang-kadang jangan siapa abang kita, kita tegur pun dia. Yalah. Kita belajar kemana ini, dari nenek moyang, dan memang begini. Malam kita. Dari kita juga termasuk dulu kita pernah fikir. Ya. Apabila kita dah belajar, kita kasih tahu. Ya. Ini sebab kita kata bahawa seseorang itu di atas apa yang dijahi, dia memusuhi. Gitu ulama apa, kepatah harapnya kan. Bahawa seseorang lelaki, seseorang itu, dia dalam apa yang dia jahili, dia musuh. Jadi apa saja dia jahili, dia akan musuh. Begitu. Sebab itu dia musuh. Macam-macam dengan kita, dengan macam-macam dia musuh. Sebab itu, itu adalah sunnah ni. Begitu. Kerana apa? Kerana dia jahilan. Jadi kita rasa masalahnya, fungsinya jahil. Jadi kita rasa macam mana? Kita putuk dia tak? Kalau kita putuk, kita jadi jahil seperti dia. Pasal apa? Pasal kita terwa'arif anil jahilin, Allah suruh kita berpaling daripada orang-orang yang jahil. Jadi orang yang jahil, kita orang yang kutuk kita, orang yang jahil, kita kata salam. Kita kata salam, salam sejahtera. Kerana kita ini namanya isyak terhadap orang yang jahil. Kasihan terhadap orang yang jahil. Kerana mereka kalau tahu, pasti mungkin mereka juga awal melaksanakan ini. Kerana kesungguhan mereka mempertahankan apa yang mereka amalkan ini, menunjukkan mereka ada kebaikan. Apa kebaikan yang ada? Maka mereka melihat kebenaran ini, mereka mempertahankan. Jadi mempertahankan kebenaran ini adalah satu sifat yang baik. Sekarang, walaupun kita katakan daripada satu sudut, dia lakukan salah kerana kejahilan dia. Jadi kita tahu ada ciri-ciri kebaikan dalam kata pada orang-orang yang memusuhi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kita sebagainya. Jadi sebenarnya ada kebaikan dia terbukti bagi apa yang dilakukan. Cuma di sinilah kita katakan, di sinilah datangnya ujian. Bagaimana kita dalam mengatasi, dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini, apa yang kita buat? Adakah kita mempunyai perasaan syafaqah dan hirs ala hidayah dia? Kita prihatin terhadap bagaimana dia dapat hidayah? Atau kita menjadi sepertinya saling menimbulkan pemusuhan dan sebagainya? Sebabnya tidak ada demikian kerana kita seorang yang lebih mengetahui. Jadi lebih mengetahui, dia lebih besar hati. Kerana apabila ilmu datang kepada kita, kita berlapang dada lagi lebih besar daripada orang yang tak yang sempit tadi. Di situ kita katakan. Baik. Kemudian hadis selepasnya 257. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم سند منقطع ودار قطني موصولا وهو موقوف حديث من ترنس وكان موقوف كذا عمر رضي الله عنه لما بيتكلم موقوف كذا عمر رضي الله عنه مبين حكم مرفوع ولا di sini masalahnya kita tengok ini masalah agama, masalah ibadat. Dan kalau Umar katakan demikian, maknanya kita lihat dia ada demi kekuatan ini. Maka dia diambil sebagai marfu' hukumnya. Walaupun dia mauquf, kerana mauquf pada sahabat kita tak mengujarkan. Ada satu lagi. Selagi kita lihat dia ada dalil yang sahih yang bercanggah dengan dia. Hadis Muslim masih baca ini daripada Umar radhiyallahu anhu membaca maha suci engkau ya Allah dengan pujianmu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu dan ilah dia tiada ilah selain engkau. Hadis juga Muslim secara mengkotek, secara terputus dan juga ada daripada secara mausul, secara bentuk berlangsung dan hadis ini adalah mausul. Jadi kalau kita lihat pada takhrij Syekh Syekh Al-Bani Rasulullah melihat bahawa hadis ini hadis yang sahih. Penjelasan. Ini senang, ini lafaz yang kuat yang kalau kita dalam keadaan tergesa-gesa lebih baik kita gunakan daripada kita terus baca Fatihah, lebih baik kita bacakan yang ringan daripada doa kita. Subhanallahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Senang. Boleh hafal 5 minit kita hafal. Betul. Dia lah 5 minit boleh hafal. Siapa kata tak ada hafal, memang dia kata dia tak berusaha. Kerana lafaz ni hanya sekrat saja. Sekrat. Atau kita kata satu kaki satu. Kalau kita kumpulkan ni hanya satu baris saja. Disebutkan dalam Al-Hadid. Kalau tak boleh baca sekarang, maksudnya kalau susah nak baca terutama, tak kisahlah, letakkan kertas sebagainya, baca kan, buat pertama kali, dua kali, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, dan 10 hari awak sendiri terbuang dia, tak payahlah dah pada hafal dah. Itu kita ada, mulakan. Kalau tak mulakan, tak tahu. Kalau tak mulakan, tak hafal. Jadi usaha tu saja. Lepas tu ulama, Imam Ahmad punya kata-kata yang sangat bermanfaat. Dia kata kalau kita tahu satu hadis, satu perkara seperti sunnah, lakukanlah walaupun seumur hidup sekali supaya kamu jadi ahlinya. Ni apa dia ada? Khilaf-khilaf yang tanah awak ni jangan dia lakukan. Kalau boleh, silakan. Tafsir hadis. Disebutkan dalam Al-Hadi Al-Nabawi bahawasanya riwayat di atas adalah riwayat sahih daripada Umar. Kemudian mengulangi bacaan solat dengan bacaan di atas saat dia mewakili Nabi Muhammad SAW. Beliau membaca dengan suara keras dan mengajar ini kepada makhluk secara cara membacanya. Dengan demikian hadis ini mencapai darjat marfu'. Oleh kerana itu Imam Ahmad berkata saya tetap berpendapat dengan riwayat yang berasal dari Umar, namun apabila seorang mulai bacaan solat dengan sebagian yang diriwayatkan maka itu sudah cukup baik. Jadi kata bahawa dia amalkan, dia lihat lebih kuat adalah yang ini. Tapi kalau siapa lakukan yang lain itu tidak ada masalah kerana telah lakukannya yang patut. Terdapat banyak riwayat menyebutkan bacaan dengan ini wajah tu. Dan pendapat mengatakan bahawa hendaklah seseorang memilih salah satu daripada bacaan-bacaan tersebut adalah pendapat yang bagus. Walaupun ada juga menggabungkan antara bacaan dalam hadis sebut ini dengan bacaan ini wajah itu dengan riwayat Umar yang riwayat oleh Tabrani dalam Al-Kabir, namun dalam sana ini terdapat kelemahan. Abu Dawud dan Al-Hakim berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha secara marfu' bahawa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai syarat beliau membacakan subhanallahi wa bihamdihi. Kita lah sambung terus lah subhanallahumma. Take. Al-Hadith. Perawi-perawi ini thiqah, namun dalam terdapat jalur yang putus, Allah mencacatkannya, sedangkan Adar Qutni berkata hadis ini tidak kuat. Tapi sebenarnya dia adalah, kita kata hadis yang sahih. Ada soalan berkaitan dengan ini, tak ada kita teruskan. Dan, wa nahuhu hadis daripada selepasnya, kita masih lagi dalam iftitah. Lepas itu kita akan masuk pula kepada selepas iftitah. ونحوه عن أبي سعيد بن خدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة كان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفثه. Ini adalah lafaz isti'adah yang Allah SWT perintah kita sebelum baca Al-Quran membacakan. Apa dahnya? Sebelum ayat sebelum baca Al-Quran juga semasa baca Al-Quran baca dahnya bacakan. Okay. Lafaz ini kita tahu. Saya tanya dalil Al-Quran apa? Faidha qara'ta al-Quran fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Di sini ulama telah khilaf mana lafaz isti'adzah yang paling baik. Kerana dalam Al-Quran mengatakan فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Minta perlindungan Allah daripada syaitan yang dirjam. Jadi kalau minta perlindungan Allah daripada syaitan yang dirjam, dia baca أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ sahaja. Sedangkan hadis ini pula datangnya datangnya apa? Mengatakan tambahkan lepas nama Allah, tambahkan sifatnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. Jadi tambahkan السميع العليم dan lepas الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. Hadis serupa daripada Abu Sa'id Al-Khudri adalah dari mafud dalam riwayat Imam Rawi dan sebutkan dalam hadis tersebut dan setelah takbir beliau membaca saya berlindung kepada Allah dan yang maha mendengar, yang maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk, yang dirjam dari bisikan tiupan hembusannya. Dari bisikan tiupan dan hembusannya. Tiupan apa? Nah, dia bisikan apa yang dia nak, bisik-bisik kita, waswasan kita. Dan apa yang dia? Nafkhihi, dia hembuskan. Maksudnya dia kita orang kalau dia macam dia ludah-ludah gitu itu namanya tiupannya nafasati fil uqad dan mereka ada apa apabila kita minta perlindungan daripada ahli sihir yang meniup-niupkan di atas simpulan-simpulannya. Jadi itu namanya nafas daripada nafsun kemudian dan hembusan dia hembusannya wanafi manafi wa nafi. Jadi hembusan ini kita kata sama ada dia hembuskan kita dalam ditiupkan dan sebagainya maka dia namakan masuk dalam hembusan. Jadi tiupan dan hembusan ini ada persamaan tetapi berbeza sedikit. Jadi kita katakan bahawa nafi ini lebih kepada tiupan yang ada di situ selepas bacaan ataupun mentera-mentera yang dibaca. Jadi lepas itu dibacakan, ditiupkan dengan isyarat ludah itu namanya nafsi. Selepas doa iftitah, kita bacakan ini. Atau kita katakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Terus kita perlu baca bismillah tetapi baca perlahan sebanyak-banyakkannya banyak perlahan jadi boleh tak sekali kita kuatkan tak ada masalah kita kuatkan sekali-sekali kerana pernah ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW pernah membacanya menguatkan basmalah jadi sekali-sekala kita lakukan menguatkan basmalah kita tak ada masalah sebab itu kalau kita disuruh jadi imam misalnya tak kisahlah baca bismillahirrahmanirrahim sekali-sekala bacakan kuat sedangkan amalan kita selalunya selahan. Sebab itu kita lihat Imam Sudais kalau datang sini dia baca bismillah kuat kan? Maksudnya dia tahu Orang-orang yang mempunyai ilmu ni, yang kita sulit. Orang yang mempunyai ilmu ni, nanti dia akan lihat bahawa ada perkara yang tidak bukan jadi dasar kita berkhilaf. Tak salah. Dan bukan kita kata tak boleh langsung. Kita ada sesekali-sekali nanti lakukan. Sesekali kita buat. Sesekali datang Malaysia buat. Jadi itu kata dasar ni. Dan ini menunjukkan kepada kita juga bahawa ini baru keluar topik sebenarnya, tapi apa Fatihah tu kan. Jadi kita akan bacaan basmalah ni kita kata adalah perlu dibacakan. Berbeza dengan pendapat Hanafiah yang mengatakan kita tak baca, kita tak perlu dibacakan. Maknanya tak mudarat kalau tak dibacakan. Kita kata bacakan kerana dia adalah sunnah. Sunnah di mana saja, semasa kita baca Quran, semasa kita luar dan dalam kita nak dalam solat, begitulah katanya sunnah. Hadis ini menunjukkan kenapakah khilaf tersebut tentang basmalah ni, kerana khilafnya bersandarkan kepada apakah atau Al-Fatihah ini dimulakan dengan apa? Adakah dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun dimulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin? Dengan khilaf berbincang juga jangan. Kita tak masuk dulu, nanti kita masuk. Hadis ini menunjukkan disyaratkannya membaca ta'awuz setelah membaca takbir. Dan tuan hadis mengisyaratkan bahawa permohonan ini dibaca setelah membaca inni wajhtu, kerana sebelum mohon ini adalah isti'adah yang biasa dibaca sebelum baca ayat Al-Quran. Jadi di sini apa kita katakan, kalau ikut ayat Al-Quran apa hadis ini mengatakan kerana yakul ba'da takbir, dia membaca selepas takbir. Jadi kalau kita melihat dalam hadis ni, adakah bermakna lepas takbir langsung dia baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim? Kita kata kalau datang, kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bukan takkan. Setelah mana lepas takbir, lepas baca doa iftitah itu juga, kita kata lepas takbir juga. Jadi kita kata tak memudaratkan, tidak ada percanggahan dalam hadis tersebut. Baik. Kita pergi pada hadis Aisyah. Panjang eh. Okay, terus. Hadis tak bawakan firman Allah tadi surah An-Nahl. Faiza qara'tal Qur'an lepas ayat bila kita syaitan. Tidakkah hadis ini bertentangan dengan firman? Kita baca kita amuz billahi minasy syaitan. Tidak ada yang percakapan di situ. Kita katakan bahawa percanggahan tidak ada. Bahkan di situ bukanlah percanggahan, tetapi didatangkan lafaz yang terbihan, kerana lafaz tersebut didatangkan oleh Rasulullah SAW. Bila berlaku lafaz datang kepada Rasulullah SAW, ayat Quran yang terangkan begitu agak umum, datang Rasulullah SAW mendatangkan yang lebih tafsir, lebih terperinci, maka kita katakan ini syarah kepada Al-Quran. Kerana hadis adalah syarihatul apa, sunnah adalah syarihatul Al-Quran. Sunnah adalah pensyarah kepada Al-Quran. Jadi kita tak boleh melaga-lagakan wahyu, kerana kedua wahyu itu adalah benar semuanya. Jadi apabila kita lihat bahawa ini adalah maksud apa, jadi kalau kita lihat pada dasar dalilan yang lebih kuat, soalnya kita boleh lebih cenderung pada ulama mengatakan bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafihi, lebih kuat lagi. Kenapa? Kerana kita lihat kita menggabungkan dalil ke semuanya. Kenapa menggabungkan dalil? Kerana apabila Allah perintahkan kita untuk meminta perlindungan daripada syaitan yang direjam, kita telah lakukan. Tetapi kita juga memuji Allah dengan pujian yang berlebihan. Begitu juga kita menafsirkan lagi apa jenis gangguan ataupun daripada syaitan yang kita ingin dijauhkan daripada ini. Kita katakan minafhi wa nafhi min hamzi wa nafhi wa nafhi. Nampak poin dia? Jadi adakah kita ada percanggahan? Tak ada percanggahan. Jadi yang lebih adalah yang kita dapatkan di sini adalah penjelasan. Dan juga datanglah sifat yang lebih baik daripada dalam dibacakan sehari tadi. Sebab itu daripada sudut ini kita lihat pelaksanaan dia yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah lebih utama diikuti. Kerana tidak akan kita dapat memahami keseluruhan apa yang Allah tuntut kepada kita hanya melalui Quran. Haruslah datang petunjuk daripada Rasulullah SAW yang mencarahkan ini. Dan sahabat memahami diri kita. Kita tak ada percakapan. Kan boleh faham yang baik? قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan bacaan takbir dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini diberi dalil di antara yang membuatkan matikan bahawa al-basmalah itu bukanlah tidaklah bukanlah kewajipan untuk membaca. Jadi boleh kita bacakan dengan perlahan. Segala puji bagi Allah dan jika rukuk beliau tidak menekuk kepala dia tidak melogak namun antara itu mana lurusnya tidak naik tidak mendung tidak menurunkan dan tidak mendongak dan jika mengangkat kepalanya di berrukuk beliau tidak bersujud hingga berdiri tegak dan lepas berdiri tegak barulah dia sujud bukan terus baru sujud. Ada orang ingat paling banyak rakaat dibuat paling bagus dia kata tidak habis buat lagi habis buat lagi dan tidak, bukan itu yang penting tapi kesempurnaan solat itu lebih penting daripada banyaknya solat kita lakukan. Dan setiap dua rakaat beliau membaca at-tahiyyah beliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan. Beliau melarang cara duduk syaitan. Melarang seorang duduk dengan cara menghamparkan kedua lengannya sebagaimana haiwan buas menghamparkan kedua lengannya. Dan beliau menutup solat dengan bacaan salam. Okay. Penjelasan kalimat. Bahawa Rasulullah SAW mulai solat dengan bacaan takbir. Jadi dengan bacaan Allahu Akbar. Lepas ini yang dimaksud disebut dalam Al-Hilyah, karangan Abu Nu'aim. Maksud takbir di sini ialah takbiratul ihram dan sekarang disebut juga sebagai takbir pembukaan. Dan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang ini dan membuka bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan jika rukuk, beliau tidak menekuk, kepala tidak menunggak, menunggakkannya. Namun antara itu, ini sedang-sedang sahaja. Dan jika mengangkat kepala dia dan rukuk, beliau tidak bersujud hingga berdiri tegak. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah di atas, kemudian angkatlah hingga engkau berdiri dengan tegak. Dan jika beliau mengangkat kepala yang bersujud, yang ini dari sujud yang pertama. Dan tidak sujud lagi hingga duduk dengan tegak. Jadi kita mesti ada tumakninanya yang menunjukkan dia telah berjihad. Di situ barulah dia berpindah pada rukun pergerakan yang lain. Hadis sesuai dengan hadis terdahulu. Kemudian angkatlah hingga engkau duduk dengan tumakninah. Dan setiap untuk rakaat, beliau membaca at-tahiyyat. At-tahiyyah. Yani setelah selesai dua-dua rakaat, beliau membaca tasyahud. Sehingga tasyahud ini jika dalam solat 4 rakaat maupun 3 rakaat ia berada di tengah. Sedangkan apabila solat tersebut hanya 2 rakaat, maka ia adalah di akhir solat. Beliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan. Zahir ungkapan ini menunjukkan seakan-akan inilah cara duduk beliau dalam setiap duduk antara dua sujud maupun duduk dalam dua tasyahud. Dan telah disebutkan terdahulu oleh hadis Abu Humaid. Dan jika beliau duduk dalam dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Beliau melarang cara duduk syaitan yang maksudnya ialah diterangkan dengan ungkapan selanjutnya. Melarang seorang duduk dengan cara menghamparkan kedua tangan lengannya bagaimana haiwan buas menghamparkan kedua lengannya. Dan dengan cara menghamparkan kedua lengannya saat dia duduk. Jadi kita tahu keadaan begini. Dalam lafaz yang lain, menerangkan binatang puas dan menerangkan anjing duduknya anjing. Dan puas ini sabtu pakai anjing dalam satu riwayat disebutkan dan beliau menutup solat dalam bacaan dengan salam jadi salam itu sebagai penutupnya dan ini keluar faedah-faedah hukum yang mana menunjukkan bahawa tidak keluar dari solat perlu memberi salam dengan itu kita katakan nak berhentikan solat juga dengan salam. Ini kita dah terangkan beberapa kali berkaitan dengan ini. Tafsir hadis. Hari ini ada catatan yang Imam Muslim telah menerangkan kepada Abu Jauzat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ibn Abdul Bar berkata hadis ini mursal dan Abu Jauzat tidak pernah meriwayatkan kepada Aisyah. Dan catatan lain dari hadis ini adalah bahawa Muslim meriwayatkan kepada Al-Auza'i dengan cara mukattabah. Hadis ini menjelaskan keharusan membaca takbir saat memulai solat. Dan masalah ini telah dibahaskan dalam hadis Abu Hurairah pada awal bab dengan berdalilkan kepada keungkapan membuka bacaan dengan Alhamdulillah adalah mengatakan bahawa basmalah bukan bahagian daripada surah Fatihah. Jadi menunjukkan bahawa basmalah bukanlah sebahagian daripada huruf ada bukanlah sebahagian daripada surah Fatihah. Sebagaimana kita lihat ulama mengatakan bahawa dia bukanlah sebahagian daripada surah-surah yang lain melainkan dalam surah apa yang ada. Innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah apa tu? Innahu Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah Hud. Sebelum tu lagi kisah apa lagi? Kisah binatang semut dan binatang lain. Ya. Ayo, tidak boleh mula. Surah enam. Enam. Baik. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan hadis Anas, insya Allah. Kemudian bahawa beliau tidak menekuk kepala, tidak perlu mendongak telah dibahas terdahulu iaitu ketika membahas kosa kata ungkapan ini. Selanjutnya yang kita maksudkan dengan At-Tahiyyah ialah bacaan pujian yang dimulai dengan At-Tahiyyatulillah. Jadi ialah dengan hadis Ibn Mas'ud dengan betul hadis ini menjelaskan hukum tasyahud awal dan tasyahud akhir. Namun ia tidak menunjukkan kepada hukum wajib kecuali jika kita katakan bahawa cara tersebut adalah penjelasan dari perintah solat di dalam Al-Quran. Kemudian suatu perbuatan jika ia berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang wajib, maka hukumnya adalah wajib. Atau boleh juga dikatakan bahawa secara tersebut hukumnya wajib dasarkan sabda beliau, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan solat. Kemudian para ulama berbeza pendapat dalam masalah hukum tasyahud. Ada yang mengatakan bahawa kudunya wajib, ada pula mengatakan kudunya sunnah, dan ada mengatakan bahawa yang pertama yang hukumnya sunnah, dan yang kedua hukumnya wajib. Dan insyaAllah masalah tasyahud akhir akan kami bahaskan pembahasan hadis. Jadi kita akan bincang lagi lambat sikit kerana kita baru sampai kepada Fatihah. Orang-orang mewajibkan tasyahud pertama didalilkan kepada hadis ini juga dengan sabda beliau, jika salah seorang berkalian sedang solat maka dalam membaca At-Tahiyyatulillah. Orang-orang menganggap ini sunnah berargumen bahawa ketika Rasulullah SAW juga tidak membaca tasyahud awal, beliau tidak mengulangi sebelum beliau menggantikan dengan sujud sahwi. Seandainya hukumnya wajib, tentulah ia tidak boleh digantikan oleh sujud sahwi seperti rukuk atau yang lain yang merupakan rukun solat. Jadi kalau tertinggal satu rukuk, misalnya dua pun tambah satu rakaat, kan? Bacaan ini pun dijawab kembali bahawa hal itu boleh saja terjadi, yakni tersebut bukan hukumnya asli, hukum asli ialah wajib ketika orang tersebut ingat. Namun apabila rukuk, maka dia boleh digantikan oleh sujud sahwi. Ungkapan hadis beliau menduduki telapak kaki kiri dan mendirikan telapak kaki kanan menunjukkan bahawa inilah cara duduk Rasulullah SAW saat duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Inilah pendapat Al-Hadawi dan Al-Hanafiyah. Mana Hanafiyah pun berkata, maka ini menunjukkan semua sujud duduknya Rasulullah SAW begitu. Jadi mereka melihat bahawa sujud semuanya dengan keadaan iftirash, bukan tawarruk. Berbeza pula dengan Malikiyah yang kita lihat nanti bahawa mereka lihat bahawa semua duduk adalah iftirash bukan pula semua duduk adalah tawarruk bukan iftirash. Namun hadis Abu Humaid yang terdahulu membezakan cara duduk tasyahud, cara duduk yang disebutkan dalam hadis ini adalah cara duduk tasyahud awal. Sedangkan cara duduk tasyahud akhir dengan cara mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan sambil duduk di atas punggungnya. Kerana itu para ulama berbeza pendapat. Para ulama berbeza pendapat, namun kelihatan hal ini adalah di antara hal-hal yang boleh memilih sekehendak hati. Jadi kita rasa ada istilah berkaitan dengan ini. Jadi alhamdulillah kita telah datangkan bahawa yang lebih sunnahnya Allah Taala. Pendapat Imam Syafi'i dari sudut makna kuat. Pendapat Imam pendapat Hanabilah pula daripada sudut lafaz ni kuat. Lafaz apa? Ikut Nabi dua rakaat dia buat begini, rakaat yang terakhir dia buat begitu. Jadi setiap dua rakaat buat demikian, maka semua dia ambil surat dua rakaat buat demikian. Walaupun dia merupakan yang terakhir bagi dua rakaat, salat dua rakaat. Jadi ini dia surat nafas dan surat nafas. Surat maknanya pula, di dalam Imam Syafi'i melihat bahawa yang dua rakaat ini, kalaulah dia bukan terakhir, kerana Abu Labi menunjukkan yang terakhir adalah yang tawaruk, maka kalaulah dia dua rakaat, maka dia dua, salat itu dua rakaat, maka bolehlah tawaruk. Itulah sama. Kita lihat kepada maknanya. Tapi kita tahu dua ini ada kekuatan, kedua-duanya ada kekuatan. Ungkapan hadis boleh menarang cara duduk syaitan. Cara ini boleh difahami dengan dua kemungkinan. Yang pertama iaitu dengan cara menghamparkan kedua telapak kaki kemudian duduk dengan meletak bongkong di atas tumit kedua tumit. Namun cara ini adalah cara dipakai oleh Abad Nilah, beberapa orang sahabat yang bernama Abdullah ketika duduk dengan membaca tasyahud. Cara ini disebut juga iqa'. Kemudian kedua itu, yang kedua ialah dengan cara meletakkan bongkong pada tandang sambil menegakkan kedua betis sambil berbuhuk dengan tangan diletakkan di atas tanah, juga mengikut bagaimana anjing yang sedang duduk. Ini yang dilarang juga sebagai disebut, ia juga disebut juga iqa'. Jadi di sini ada semangat dalam masalah itu, dari situ ada soalan yang ada dulu. Dia datang soalan, boleh tak kita dalam iqa' ini kita duduk untuk tasyahud? Kita boleh. Kalaulah iqa' ini ialah iqa' yang Nabi ajarkan kita duduk atas tumit. Tapi kalau iqa' ini adalah iqa' yang Nabi larang, itu iqa' apa? Anjing, seperti anjing semasa dia sujud, kita ini yang tak boleh. Ini yang tak boleh. Jadi iqa' yang dilarang ini. Jadi kenapa kandungan yang sama sedangkan sebutnya lain? Dia masalahnya apa? Apa ni iqa'? Meletakkan. Jadi kaki kita letakkan punggung kita atas kedua tumit kita. Letakkan. Begitu juga kita letakkan tangan kita, letakkan. Jadi tapi lafaz ni kita lihat ada kait, ada dikaitkan, ada berkait. Satu kaitnya dengan apa? Iqa' aje dilatang. Jadi yang dia lagi iqa' ni dilatang. Dekat lepas. Sedangkan menghamparkan kedua lengan ketika sedang sujud telah dijelaskan terdahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang cara menyerupai haiwan seperti cara duduk unta. Ini telah dikisahkan juga macam mana turun naik daripada solatnya. Seperti cara duduk unta, cara menengok serigala, cara haiwan buas menghamparkan lengan, cara duduk anjing, cara memasuk burung gagak dan cara mengangkat tangan saat salam seperti seekor kuda. Jadi ini semua kita lihat dilarang. Dan sebab tu kita lihat, boleh tak kita bertasyabuh dengan binatang? Tak boleh, maknanya tak boleh. Kalau dalam solat tak dilarang, di luar solat pun kita boleh lagi. Kita ada kerana berterusan. Waktu singkat kita larang, waktu lama jangan, kita boleh larang. Dan sebab tu kita tak bolehlah buat misalnya rambut kita seperti rambut misalnya kuda. Kuda? Kuda ke sebagainya. Tak bolehlah. Kita bukan kuda. Jadi tasyabuh boleh-boleh dilarang. Begitulah kita tak boleh juga bertasyabuh kepada golongan yang tidak beriman dengan perbuatan-perbuatan yang tidak khusus bagi perbuatan mereka. Jadi kita tahu ni perbuatan ni adalah golongan tertentu misalnya. Jangan kita buat. Dah buat tak boleh lah, tapi jangan fikir tok-tok misalnya. Jadi masalah kita harus faham bahawa dalam masalah kita tak boleh kita mencontohi. Kita dilarang mencontohi, kita umat yang tidak mengambil contoh teladan yang menaikkan daripada yang terbaik, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Fadzkurullah. Allah menerangkan telah terdapat pada diri Rasulullah sesuatu suri tauladan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan banyak mengingati Allah. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita itulah contoh kita terbaik. Tak kita ambil contoh-contoh baik. Ungkapan hadis. Dan bila menutup solat dengan bacaan salam, dia menunjukkan isyarat yang membaca salam, sedangkan hukum wajib telah dijelaskan terdahulu. Maka kewajipan untuk melakukan salam walaupun hanya sekali ini itu adalah merupakan kewajipan. Alhamdulillah. Pada hari kita dah banyak kita pelajari daripada sudut lafaz-lafaz hadis, lafaz-lafaz tu kita doa-doa, makna-makna doa iftitah yang telah kita datangkan. Begitu juga beberapa perkara yang berkaitan bersangkutan dengan qada dan qadar. Begitu juga telah kita terangkan bagaimana kita nak beristiazah kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Begitu juga kita telah datangkan bagaimana sahaja kita tidak solat dengan lebih cepat lagi dalam keadaan kita kalau kita melaksanakan dalam keadaan ini, kita perlu ada di situ kumpah inap, kelihatan dan sebagainya. Satu Yang dikatakan tadi, di sini adalah beradaban kepada Allah. Begitu juga kita katakan, kadang-kadang kelemahan kita sendiri, kita banyak kelemahan, kita buat sedikit kesilapan tersebut, lalu kita kata salah kepada Allah. Sedangkan kita diberi pilihan, kita diberi iradah. Satu, apabila Allah memberi kesesatan kepada orang-orang yang fasik, mereka tak boleh kata Allah takdirkan aku dapat kesesatan. Tak boleh. Kerana dialah sebenarnya yang disebab kepada kesesatan dia. Sebab bila Allah kata man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan Allah hidayah, petunjuk, tiada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah menyesatkan dia, tiada yang dapat memberikan dia petunjuk. Dia menunjukkan kepada kita bahawa pertama bahawa Allah SWT kalau dah berikan petunjuk, tak ada orang boleh menyesatkan. Begitu juga sebaliknya. Tapi adakah bermakna Allah berikan petunjuk pada siapa yang tak inginkan petunjuk? Tidak. Begitu juga adakah Allah berikan kesesatan bagi siapa yang inginkan hidayah? Tidak. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam ayat lain, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa bermujahadah jalan kami, akan kami buka baginya pintu-pintu kami, jalan-jalan kami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, "Faman zaghu azaghallahu qulubahum." Barang siapa yang berpaling, maka Allah akan memalingkan hati-hati mereka. Jadi pemalingan pertama dalam diri siapa? Bermanusia-manusia. Begitulah sebabnya Allah Taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Kerana dia tak mahu hidayah. Dia lebih cenderung, lebih mementingkan, mengutamakan kemaksiatan kepada Allah daripada hidayahnya. Jadi sebab itulah mereka-mereka ini orang fasik. Dan sebab itulah kita lihat apabila Allah tak beri, Allah berikan kesesatan kepada dia, memang dilayak menerima kesesatan. Sebab itu Allah tidak pernah menzalimi walaupun sebesar biji zarah sekalipun. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan kezaliman walaupun sebesar biji zarah. Jadi dengan itu kita meyakini bahawa tidak ada sesuatu yang datang kepada kita keburukan dan sebab tidak datang kepada kita kesesatan mereka disebabkan jalan kita sendiri. Ambil yang kita ambil. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa nak, maka berimanlah. Barang siapa nak, kufurlah. Maka di situ Allah beri pilihan kepada kita. Jalan mana yang kita nak ambil? Boleh? Nampak? Kita katakan kita katakan qada dan qadar semua daripada Allah. Baik dan buruk daripada perspektif manusia. Jadi yang paling kita menyedarkan dia adalah perspektif kamu lah. Jadi kita kata sebenarnya tak ada yang buruk sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Tapi apabila kita apabila katakan yang baik dan buruk ini balik bukan datang kepada kebudayaan ini sebab kepada Allah dan disebabkan kepada lemahan diri ini. Jadi kita kata ada patut dilakukan demikian. Jadi kalau dikatakan dan baik mana yang baik daripada Allah dan yang buruk dan berlemah diri saya sendiri, kita kata okeylah juga dalam surat. Jadi harus letakkan pada dia punya perspektif dia. Tak boleh kita keluarkan perspektif lain. Kita umumkan, kita khususkan, tak boleh. Sebab tu gabungan, sebab tu orang yang beriman, yang kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tak ambil satu dalil dan mereka pegangan, tidak. Mereka rangkumkan semua dalil untuk pegangan diri. Tidak berbeza dengan orang-orang yang kita lihat daripada Qadariyah. Dia ambil dalil-dalil yang berukur semua kaitan yang berkaitan dengan apa? Allah SWT takdir masyarakat ini. Manakala pihak Jabariyah pula mengatakan apabila dia mengatakan bahawa manusia buat pilihan. Qadariyah melihat manusia boleh buat pilihan, manusia diirat dan sebagainya. Manakah ulama Jabariyah buat melihat bahawa semua daripada Allah, Allah yang tentukan, tak ada orang boleh bergerak sebenarnya melihat izin Allah. Kita kata sebenarnya, harus gabungkan kesemua ni dari tersebut, baru kita faham tentang kata dan kata. Kita jelas. Sebab tu bab ni bab penting. Sebab tu bab ini sebenarnya kita ada topik yang tinggal kita ada kesempatan. Bukan sekarang. Kita ada kesempatan, kita akan datangkan insyaAllah kebenaran ini pada waktu yang kita diperlukan. Kerana golongan kita yang berpecah daripada banyak. Ada mengambil yang suka hati daripada Qadariyah, kadang-kadang dia bergabung pada Jabariyah sekali. Ada sekali. Dan bukan saja itu, bahkan balik kepada tawakal ini. Jadi kesan bertawakal. Kerana apabila seorang itu kata dan kadang pemahaman tentang kata dan kadang salah, dia akan menghasilkan dia tawakal yang salah. Apa menghasilkan tawakal yang salah? Kerana dia akan tak buat usaha, tawakal. Salah. Dan ini dah tu masalah. Kita buat waktu kita akan masuk buat. Bukan itu pun tak boleh masuk rasa dia sepuluh salam. Melainkan saya, kalau datang sini, kita boleh berterangkan dia. Sikit-sikit. Okey, beliau mengatakan, tak murah dalam bab ini sekarang. Siapa nak masuk dalam bab fadak dan kadak, boleh melalui, boleh ikuti kelas ini. Jadi paling penting belajar. Kalau tak tahu lagi, belajar. Kukuhkan lagi, mantapkan lagi. Dan kita lihat, dan ada banyak buku-buku yang baik kita kalau kita dapat sentuh ni. Di antara Syekh Utsaimin rahimah ta'ala menerangkan bab ini agak lebih agak terperinci. Baik juga kita masuk. Jadi bukan maksudnya untuk kita melakukan di sini. Baik, tapi dah terangkan lah. Apa yang kita terangkan yang terpenting, insyaAllah saya rasa tak ada masalah ini sekarang kepada kita insyaAllah. Terima kasih. Ada soalan yang saya bertanya, Ustaz tolong terangkan maksud hadis umum, adakah darajat sahih atau daif atau selainnya? Ya, itu kan hadis umum ni, tak ada dia punya istilah dalam apa, dalam mustalah hadis. Hadis ni hadis umum, hadis ni hadis khusus. Mereka daripada sudut pendahilan. Maksudnya pendahilan apa? Kalau kita dekat, kita cakap tentang tentang hadis daripada sudut periwayatan ni. Kita hadis ni pembahasan hadis itu berdua, sebahagian. Sama ada hadis ini diterangkan dari surat riwayatan atau dirayatan. Hadis ini diterangkan dari surat sanadnya, perawinya, atau diterangkan melalui matannya. Jadi kalau dimasukkan hadis umum ini daripada surat matannya, kita itu boleh diterangkan. Tapi kalau nak terangkan dari surat periwayatan ini, tak ada. Tak ada dalam segala hadis umum, hadis khusus dan sebagainya, hadis lain yang mungkin jadi rintisan daripada hadis umum ini. Jadi kalau kita pergi pada hadis umum dia bersurat dirayatan dia bersurat matan ni, bukan matan ni sendiri kita lihat ada hukum tidak, kita lihat kepada pendalilannya. Kalaulah dia membawa kepada apabila kita keluarkan dalil tersebut, kita istinbatkan dalil tersebut, dia membawa makna kepada umum, maka kita ada hadis ni hadis yang umum, membawa hadis tu membawa makna umum. Jadi kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan semua binatang darat, contoh misalnya Allah telah mengatakan bahawa semua binatang laut boleh dimakan. Betul? Nabi SAW sadar semua binatang laut boleh dimakan dengan hadisnya wattahuru ma'uhu hillu maitatu. Laut itu airnya suci dan menyucikan, dan mayat-mayatnya, bangkai-bangkainya halal. Jadi kalau begitu maknanya kalau hidup lebih halal lagi lah maksudnya. Di sini kita katakan kalau dah mati, sedang dasar kita kata bahawa mayat itu asalnya tak boleh dimakan. Jadi kita kata asal makanan binatang laut, kita dari bersuruh ini, asal laut, binatang laut semuanya halal dimakan. Tapi ada orang pula bertanya, bagaimana kalau kita nak makan ikan buntal? Jadi tak? Jadi kita kata tak boleh dimakan di sini sebab kemudaratan itu. Kerana dalil lain. Dalil yang khusus. Jadi dalil khusus misalnya Allah tak berfirman la tuhliku ala awla, Allah tak berfirman wa la tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu melontarkan diri itu dalam kebidatan. Jadi kita ada dasar ini, kita kata tak bolehlah makan ikan muntah. Melainkan kalau ada orang tidak ada golongan jauh-jauh sebagainya pada keluarkan racunnya sebagainya, itu sudah termakannya tak ada masalah lah. Tapi kita berbahaya, benda yang berbahaya jangan kita letak, kita lakukan. Tak pandai-pandai, belum ambil kos sebagainya, jangan mungkin padam. di dasarnya. Begitulah keadaannya. Jadi hadis yang menerangkan halal dimakan, bukan hadis itu. Jadi hadis apa yang pernah jadi menunjukkan itu khususnya. Jadi itu resul ini kita ada pendalilan. Kalau kita ada hadis semua itu disebut pendalilan, maksudnya. Tapi itu menghasilkan sebagai satu istilah, tidak ada kita terdengar satu istilah yang demikian. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Ini soalan umum, misalnya, salat itu kan kita panggil, ya, ini pertanyaan istri saya. Dalam keadaan sesudah operasi, ya, bukan badan dia. Karena dia tidak percaya untuk mengkabudu, dan tidak percaya untuk, Dia di dalam ICU, tidak ada orang dapat membantu. Dia sadar, bagaimana bayarnya? Dia sadar terhadap kemampuannya. Fattakullaha mastata'tum. Tidak perlu tayamum, tidak perlu mengajak ke Gibran, dia terus ke sholat. Ada orang pula kata di sholat rumah waktu tidak, di rumah sholat betul. tak perlu dia qadakan ini, kerana waktu tersebut dalam keadaan dia, demikian kemampuan. Tapi kalau tidak boleh, tak boleh buat itu dulu. Kita ada dasar. Dasarnya, al-amru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daq. Sesuatu kata itu kalau dia sempit, diluaskan. Kalau dia luas balik, sempit balik. Kita itu tetap kalau dia sedap, dia berusaha. Assalamualaikum Ustaz, soalan dua topik. Adakah ayat Al-Quran berbentuk tersebut? Mohon dari Masa Ustaz. Sebab ini Ustaz kita untuk menerangkan. Pasal dia harus kita tukar channel. Adakah ayat Al-Quran berbentuk mutasyabihat? Tidak. Kita ada ayat Al-Quran semuanya muhkam daripada satu sudut. Tetapi kalau yang dilakukan mutasyabihat ini ada dari sudut yang lain. Jadi kita tak terangkan ini kerana masalahnya kita kata kita kalau terangkan ini kita akan masuk ke pertemuan kita dari ini supaya kita lebih faham. Tapi dalam masalah ini kita katakan hatta yang mutasyabihat pun tidak sudah ada yang mutlak, ada yang nisbi. Ada yang mutlak, maknanya sudah mutlak. Allah yang maha mengetahuinya. Ada pula mengatakan daripada sudut itu, sudut yang kedua adalah nisbi. Mana pada bagian kebanyakan orang awam tak fahamnya, tapi ulama memahami dengan jelas. Tak ada kesamaran. Jadi ini disebabkan dia katakan subuhat itu, mutasyabihat itu adalah daripada sudut nisbahnya, daripada sudut sandaran mutasyabihat. Kalau pada orang awam, mutasyabihat. Kepada ulama, tak mutasyabihat. Dan ini kita katakan dari sudut banyak lagi soalan yang terangkan dengan yang lain. Take lagi? Tak ada? Tak ada? Okay. Tak? Take. Dengan itu kita hari ini kita tak masuk juga, masih tak mengizinkan 10 minit je untuk ini. Perkara mungkin hujan dan sebagainya, saya rasa minggu awal ini tidak juga. Bukan itu. Sebenarnya hujannya adalah sebagai bayi awal. Saya pun ada sahabat sebenarnya. Kalau orang dapat, Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.